Selamat siang para penumpang yang terhormat. Selamat datang di pesawat Dream Air dengan nomor penerbangan DA124 tujuan Jakarta-Dubai dengan waktu tempuh 8 jam 15 menit. Saya, Kapten Richard, akan menjadi pilot Anda hari ini. Kita akan terbang di ketinggian 38.000 kaki di atas permukaan laut yang jernih. Angin bertiup sepoi-sepoi. Langit biru dihiasi oleh kuda-kuda bersayap. Berterbangan ditemani oleh peri-peria cantik. Mengitariku bersama dengan penumpang yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat. Kami mohon Anda untuk tetap duduk dengan sabuk pengaman terpasang selama sisa perjalanan hingga kami sepenuhnya berhenti di gerbang kedatangan. Tiba-tiba, lelap bikin perjalanan kelewat nyaman. Produksi Soho, baca aturan pakai.